فردن فی جیدها ثم رجع. ما اسمك؟ جنيد. الله المستعان. اجلس يا اخي. قم اقرا. ابو لهب زمان شيخ. العزة يحكي لي في من عمي. بنت بطن بنت أم سيطل. نعم. تبت يدا أبي لهب وتبت. apa perbedaan tabat yang pertama dengan tabba yang kedua? Peringatan tabba yang kedua. Yang pertama ancaman, yang kedua, yang pertama doa. Doa. Yang kedua kenyataan, pemberitaan. Tabarakallahu. Kum. Naam. Adala wara'a qalil. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasaba. Apa artinya wa ma kasaba? Wa ma kasaba. Apa makna wa ma kasaba? Naam, kita Amr. Naam ya Amr. Ya Amr, aina Zaidun? Qama Zaidun. Ma makna wa ma kasaba? Anaknya. Dalil. Khair insyaAllah. Anak. Atiru ma yakul rajul min kasdu wa inna waladahu min kasdu. Ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سورة النصر. Surah An-Nasr. Dan disebut juga surah Idza Jaa'a Nasrullah wal Fath. Dan surah An-Nasr ini adalah surah Madaniyah. Termasuk di antara surah yang paling terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab surah An-Nasr ini menjelaskan tentang berita akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya Fathu Makkah. Menunjukkan kedekatan dengan ajal beliau. alaihi salatu wassalam. Ada yang menyebutkan bahwa surat Nasr ini turun itu setelah Fathu Makkah, yakni 2 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disebut surah ini dengan surat An-Nasr diambil dari lafaz yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullah." Dan An-Nasr huwa pertolongan, aunullah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء apabila telah datang نصر الله pertolongan Allah والفتح dan kemenangan. Berkata المفسر حفظه الله أي إذا تم لك أيها الرسول apabila telah sempurna bagimu wahai Rasul al-nasru ala kuffari Quraisy, pertolongan dari Allah, kemenangan dalam mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Wa tamma laka fathu Makkah, telah sempurna bagimu pula kemenangan menguasai Makkah. Jadi ini berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin, disebabkan karena kesabaran mereka, istiqomah mereka dalam memperjuangkan agama Allah Jalla wa ala. Maka Allah pun mentahqiq, mewujudkan pertolongannya kepada mereka. Dan ini merupakan janji Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian dan tercapai kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka mereka pun meraih hasilnya. Dan demikianlah masyaallah ikhwah rahimakumullah, dalam memperjuangkan agama Allah dibutuhkan kesabaran. Jangan kita menyangka bahwa kemenangan itu datang setahun, dua tahun dan seterusnya. Tidak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah bertahun-tahun lamanya. Nah, selama 13 tahun di Makkah tambah 10 tahun di Madinah, lalu kemudian beliau mendapatkan hasil yang luar biasa, semakin tersebarnya dakwah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka demikian pula orang-orang setelahnya, apabila mereka mengharapkan kemenangan, maka dibutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kemenangan yang datang dari Allah itu tidak akan mungkin diambil melalui jalur kemaksiatan. Tidak akan mungkin. Kemenangan dari Allah tidak akan bisa diambil melalui jalur bid'ah. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, "Ma nasarallahu Islam bimuttaqin." Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada Islam melalui jalurnya ahlul bid'ah. Ya. Dimenangkan dengan sunnah, dimenangkan dengan al-haq, baru kemenangan itu akan datang. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ada di pundak kita masing-masing. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberi hidayah mengenal sunnah, pelihara sunnah itu, istiqamah di atasnya, kokoh, jangan mundur, terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Nanti kita akan melihat demikian besar pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada para sipahi. Wal fathu dan fathu. Sepakat para ulama utasi menyebutkan dimaksud al-fathu di sini adalah fathu Makkah. Meskipun ada fathu-fathu sebelumnya. Khaybar juga disebut al-fathu. Al-Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah juga disebut al-fathu. Ya. Karena itu kadang-kadang dalam beberapa ayat terjadi perselisihan dalam menjelaskan makna fathu. La yastalminkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal min qabli al-fathi. Terjadi khilaf, ada yang mengatakan fathu di sini fathu Makkah, ada yang mengatakan fathu di sini Hudaybiyah. Artinya fathu itu ada selain dari fathu Makkah. Namun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini sepakat para ulama tafsir bahwa yang dimaksud al-fathu adalah fathu Makkah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dengan fathu Makkah, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita an-nasa, dan engkau melihat an-nas, manusia. Ay wa ra'aita al-kathiran minan-nas, engkau melihat kebanyakan dari manusia. Yadkhuluna fi dinillah, ay yadkhuluna fi al-islam. Mereka masuk ke dalam Islam. Afwajan, ay fawjan, fawjan. Al-fawj jama'ah. Berbondong-bondong. Jama'atun jama'at. Ya, ini setelah satu Makkah. Karena memang kabilah-kabilah Arab yang paling mereka tunggu adalah ditaklukkannya kota Makkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sebagai mereka masih ada yang ragu-ragu untuk masuk ke dalam Islam sampai mereka menunggu fathu Makkah. Ya. Sampai mereka menunggu fathu Makkah. Meskipun mereka telah melihat semakin hari menunjukkan kejayaan Islam dan semakin hari mereka melihat tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di antara mereka ada yang masih menahan diri. Ya, dan mereka mengatakan tandanya adalah kalau orang-orang kafir Quraisy telah berhasil ditaklukkan dengan dikuasai kota Makkah, itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi. Nah, inilah yang akhirnya ditunggu oleh sekian banyak kabilah. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang nyata dalam kota Makkah, inna fatahna laka fathan mubina. Maka mereka pun semakin yakin bahwa beliau adalah seorang nabi, maka mereka pun masuk ke dalam Islam dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wufud, utusan-utusan dari berbagai negeri. Makanya setelah satu Makkah, ya, ada yang disebut dengan ayyamul wufud, hari-hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menerima tamu, utusan-utusan yang datang dari berbagai negeri menyatakan keislaman mereka. Ada yang datang, lalu kemudian mereka tinggal di Madinah beberapa hari untuk belajar Islam, kemudian mereka kembali lagi. Ada yang tidak datang kecuali pada hari-hari tertentu, ya, pada bulan-bulan haram, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang musyrikin pun mereka tidak akan mengangkat senjata di bulan-bulan haram, sehingga mereka melewati daerah-daerah tersebut. Karena mereka mengetahui amannya kalau mereka melewati di bulan-bulan haram. Alhasil ini menunjukkan semakin banyaknya mereka masuk dalam Islam dan mereka menyatakan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka bertasbihlah kamu dengan memberikan pujian pada Rabbmu. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepada-Nya. Kata al-mufassir, Allah, "Idza waqa'a dzalika fatahayya' li liqa'i rabbika." Apabila telah terjadi hal itu, pertolongan dari Allah, kemenangan, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, fatahayya', maka bersiap-siaplah kamu li liqa'i rabbika, untuk bertemu dengan Rabbmu. Coba. Jadi perintah di sini fasabbih bihamdi rabbika, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada-Nya. Ini isyarat dari Allah menunjukkan telah berakhirnya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban dakwah, sebagai rasul. Karena ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam telah menang. Ya, mereka telah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, berarti selesai tugasnya di sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tujuan disebarkan Islam, menyebar ke muka bumi. Ini ma'asyiral muslimin, sehingga bersiap-siaplah wahai Rasul untuk bertemu dengan Rabb. Dengan apa? Dengan memperbanyak tasbih, bil ikrar minat tasbih bihamdihi wal ikrar min istighfarih. Dengan semakin memperbanyak tasbih memuji Allah dan memperbanyak istighfar. Dan inilah yang difahami oleh Ibnu Abbas, oleh Umar bin Khattab dan para ulama tafsir. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pada masa pemerintahan beliau, apabila beliau ingin menyelesaikan satu permasalahan, beliau memanggil al-mustasyar, yani orang-orang dekatnya Umar, penasehat-penasehat atau menteri-menterinya lah. Mereka ini dipanggil untuk diajak bermusyawarah, untuk diajak menyelesaikan satu problem dengan solusi yang terbaik. Maka dipanggillah Syekhul Badar, Syekh-syekh, orang-orang sudah tua, mereka yang pernah mengikuti peristiwa perang Badar. Dan di antara yang dihadirkan oleh Umar radhiyallahu anhu adalah Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas masih sangat muda belia ketika itu, anak muda. Sehingga ketika Ibnu Abbas dimasukkan ke dalam majelis Umar, duduk bersama dengan orang-orang tua, kata mereka, ya, semacam tidak setuju dengan sikap Umar. Kenapa kok seperti anak muda ini yang dimasukkan ke dalam majelis besar? Banyak dari anak-anak kami yang seperti ini umurnya, kenapa kok dia dimasukkan? Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu ingin membuktikan bahwa Ibnu Abbas ini bukan anak muda sembarangan. Maka suatu ketika mereka dikumpulkan dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada mereka, apa menurut kalian tentang makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah An-Nasr, idza ja'a nasrullah wal fath? Maka mereka menjelaskan secara bahwa ya, ini menjelaskan tentang pertolongan Allah pada hamba-hambanya, Fathu Makkah, kemudian manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong dan seterusnya, kemudian diperintah untuk bertasbih, istighfar. Nah, lalu kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana menurutmu wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah merupakan tanda ajalnya Rasulullah SAW. Merupakan tanda yang menunjukkan telah tibanya ajal Rasulullah SAW. Telah menunjukkan. Kata Umar, tidaklah. Apa yang kamu paham melainkan seperti itu yang aku paham. Nah, maka semenjak itu semakin diketahui keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sini beliau mengatakan, apabila telah terjadi ufata hayya, maka bersiap-siaplah untuk bertemu Rabbmu. Bil isyari minat tasbihi bihamdi wal isyari minat istighfar. Innahu kana tawwaba. Innahu ay innahu kana katsirat taubah 'alal musaffihin wal mustaqirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat terhadap orang-orang yang bertasbih dan terhadap orang-orang yang senantiasa beristighfar. Yatubu 'alaihim wa yarhamuhum wa yaqbalu taubatahum. Allah menerima taubat mereka, Allah merahmati mereka dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat mereka. Nah, oleh karena itu setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyebutkan pada saat rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membacanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalu al-Qur'an, di mana beliau menjalankan perintah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, perintah bertasbih dan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Dan di antara faedah yang penting dari firman Allah ini pula, apabila seseorang merasakan sebuah kenikmatan yang baru, dianjurkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam ayat ini kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya kenikmatan-kenikmatan yang baru, sempurnanya pertolongan Allah, ditaklukkannya kota Makkah, masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ini adalah merupakan kenikmatan. Nah, apabila Allah telah berikan padamu berbagai macam kenikmatan ini, maka beribadah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, semakin mendekatkan dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah seharusnya seorang hamba ketika dia mendapatkan kenikmatan yang baru, bukan semakin jauh dari Allah, semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berilmu, semakin dia menuntut ilmu, maka semakin merendah diri dan semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini mirip seperti yang disebutkan dalam surah yang lain, Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Kami telah memberikan padamu Al-Kautsar, maka salatlah kamu. Berkorban, menyembelih hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu diberikan nikmatan, diperintahkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya Maryam, inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam, kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in. Ya, setelah Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepadanya, Allah memilih Maryam alaihissalam dibandingkan wanita-wanita yang lainnya. Oleh karena itu hendaknya engkau semakin tunduk kepada Rabbmu. Sujud dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Terima kasih dan hadirin tuan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat An-Nasr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallah.